Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa Indonesia dan ibu-ibu yang hadir di studio. Pagi ini sama-sama lagi kita di sini tentunya di Mama dan A. Bersama Om Epros. Dan di pagi hari ini kita akan sama-sama bahas tema kita indahnya kebersamaan. Dan seperti biasa sebelum kita ikuti tausiah dari Mama Dedeh, saya akan absen dulu majelis taklim yang sudah hadir di studio pagi hari ini. Iya, dipersiapkan senyumnya ibu ya. Majelis taklim Al Ihsan Sodong Hilir Tasikmalaya. Dari Tasik jam berapa bu? Jam 9 malam. Lancar perjalanan ibu ya. Udah mandi bu? Di Tasik ya? Iya. Jadi masih bau air Tasik lah ya. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Darussalam Purbalingga. Purbalingga lebih jauh dari Tasik ya bu ya? Iya. Dari jam berapa kalau Purbalingga? Jam 11 siang. Mandi di sana? Di sini? Oh mandi juga, iya. Dua kali mandi ya? Jadi bawa air dari Purbalingga? Oh enggak. Yang berikutnya adalah Majelis Salim Al Barokah Purwakarta. Assalamualaikum. Oh ini lebih dekat ya bu ya, Purwakarta. Ya berapa orang dari Purwakarta bu? 60. Orang semua. Alhamdulillah ya. Terima kasih Ibu sudah hadir di sini dan sekarang langsung kita ikuti tausiah Mama untuk tema kita indahnya kebersamaan. Silakan Ma. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Indahnya kebersamaan. Kebersamaan merupakan kewajiban bagi kita umat Islam. Dan yang namanya kebersamaan sangat dibutuhkan oleh kita manusia. Kenapa? Manusia makhluk sosial. Tidak ada seorang pun manusia yang sanggup hidup tanpa bantuan orang lain. Betul apa betul? Betul. Jangan jauh-jauh. Acara ini saja, kalau cuman ada acara, cuman ada saya dengan Abdel, gak jalan. Ya. Kenapa bisa jalan? Ada saya, ada Abdel, ada kru tuh 40 orang di belakang. Yang nongol kita doang. Ada jamaah, ada anabawi. Ini kebersamaan. Makanya di dalam surat Ali Imran 103. Wa'tasimu bihabdillahi jami'an walata parroku. Berpegang teguhlah kalian dengan tali agama Allah. Jangan bercerai-berai. Peribahasa kita mengatakan bersatu kita teguh. Bercerai kita runtuh. Artinya, kalau kita sebagai umat Islam semua bersatu padu menunaikan kewajiban, menjauhkan yang dilarang oleh Allah, Islam kuat. Tapi kalau kita terpecah, hancur. Ibaratnya sangat lazim dikatakan seperti lidi, sapu lidi. Kalau sapu lidi sekian ratus lidi diikat, digabung buat nyapu halaman bersih, buat ngegebug laler mati, buat ngegusrah kucing kabur. Coba kalau satu-satu, buat nyapu nggak bersih, ngegebug laler juga nggak mati, ngegusrah kucing, kucingnya angguran ketawa. Ibu pernah ketemu kucing ketawa? Ini tentang kebersamaan. Jangan Anda jauh-jauh melihat pakaian yang melekat dalam diri Anda. Di mulai ujung pala sampai ujung kaki. Coba tukang jilbab beli bahan di pabrik kain. Dibeli. Di pabrik kain berapa orang yang kerja? Banyak. Kemudian beli sama tukang jilbab. Dipotong sama tukang potong. Dijahit sama tukang jahit. Diobras sama tukang obras. Pakain remboci. Tahu apa itu remboci? Remboci apa tuh? Payet. Oh payet. Oh, kalau oh, orang Ciamis namanya remboci. Remboci catat ya. Remboci. Remboci. Itu. Payet. Itu payet. Mm-mm. Kemudian turun. Ibu pakai bedak. Wey. Pakai lipstik. Pakai pada onyoy. Iya. Yeah. Pakai alis mata. Kerek banget nunggu deh. Iya. Yeah. Coba. Pakai gosok gigi, pakai odol, turun ke bawah, daleman, baju, jam tangan, kaos kaki, sepatu, satu tubuh saja betapa banyak orang yang menolong kita. Jadi orang jangan sombong. Kalau jadi orang sombong, siapa yang nolongin kita? Tidak bisa apa-apa. Bagaimana kita menata diri kita dalam kebersamaan? Contoh, ketika Rasulullah SAW bawa saudara-saudaranya hijrah dari Mekah ke Madinah. Lihat oleh kita sejarah kehidupan orang muhajirin yang hijrah di Mekah ke Madinah. Yang orang Madinah namanya orang Ansor yang menolong. Tuh, lihat dalam sejarah. Orang Mekah lari ke Madinah. Tidak bawa harta, tidak bawa keluarga, kerjaan ditinggal karena membela iman. Ternyata orang Islam bersaudara, kata Nabi. Yang pertama Rasul lakukan, mempersaudarakan mereka. Ini saudara kamu nih, ini saudara kamu. Lihat dalam sejarah, mereka rela berbagi rumah, rela berbagi pekerjaan, rela berbagi makanan. Bahkan ada yang sangat kelihatannya sangat tidak mungkin, tapi terjadi. Beberapa orang sahabat menawarkan, maukah engkau punya istri di sini? Mau. Saya punya istri 3 tuh, ambil pilih yang kamu sukai. Dipilih, diceraikan sama dia, habis masa idah dinikahin. Bayangin, Abel mau begitu berbagi. Saking eratnya kebersamaan mereka. Itu luar biasa. Kalau seandainya kita satu dengan yang lain berpegangan tangan, Islam akan kuat. Warga negara juga kita sama. Kalau kita berpegangan tangan satu dengan yang lain, bangsa lain gak akan menghina kita. Kenapa sekarang disadap bolak-balik? Itu dia. Kitanya aja pada pecah. Bagaimana akan melawan musuh dari luar kalau kitanya aja retak. Gak bedanya umat Islam sekarang. Gara-gara atu kunut, atu kagak, ribut. Gara-gara yang satu azan sekali Jumat, yang satu lagi 2 kali, rame. Gara-gara taraweh, yang satu 20 tambah 3, yang satu 8 tambah 3, ribut. Kenapa sih diributi masalah furu? Yang penting masalah usul fikih, kewajiban ibadah, itu yang tidak dipermasalahkan. Soal furu iya, cabang biarin, itu khilafiyah. Jangankan dengan orang lain. Sekandung aja ada perbedaan. Betul kan? Seleranya tidak sama. Anda lihat punya anak 4 seleranya. Punya anak 3 seleranya. Biarin saja. Di kita mah gara-gara sedikit bawa golok. Gara-gara sedikit bikin RT baru. Gara-gara masalah sedikit, wah, bikin masjid lagi baru. Satu RW ada masjid sampai 3. Bagaimana akan bersatu? Diatur oleh Allah kebersamaan dalam Islam. Anda lihat, yang namanya imam cuma satu. Makmum banyak, usia berapa kayak dia, suku apa kayak dia, tetap aja semua Allahu Akbar. Di situ kelihatan kebersamaan. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Masya Allah, kalau kita segala macam memandang sesuatu yang penting, kita sama-sama beragama Islam, bareng kemana-mana, saya yakin indah banget kita. Coba kalau kita terpecah belah, rugi. Rasul bersabda, nanti suatu saat akan datang masanya di mana kalian seperti makanan lezat yang dikerubuti orang-orang kafir yang kelaparan. Lalu sahabat bertanya, apakah jumlah kami sedikit ya Rasulullah? Rasul bersabda, jumlah kalian sangat banyak, tapi kalian tidak berkualitas. Ibarat buih yang terombang ambing oleh gelombang, tidak menciptakan gelombang, tapi terbawa hanyut oleh gerombang. Rasanya saat ini kita sudah sampai ke zaman yang dulu Rasul katakan. Umat Islam jumlahnya banyak, tidak berkualitas, diombang-ambing oleh suku, oleh partai, oleh organisasi, oleh perbedaan-perbedaan. Mereka mangkreng, egois dengan perbedaan mereka paling benar. Ketika mereka mengklaim, saya paling benar, timbul perpecahan. Ini yang terjadi saat ini. Umat Islam sangat banyak jumlahnya, tapi tidak berkualitas dan mereka tidak punya kekuatan. Sehingga orang yang luar muslim lebih mudah menghancurkan kita. Nauzubillah min dzalik. Yuk, dari saat ini kita sama-sama umat Islam, sama-sama Allah kita satu. Sama-sama Muhammad Rasul kita. Sama-sama Al-Quran kitab suci kita. pegang ini semua, insya Allah akan timbul kebersamaan, saling membela satu dengan yang lain sesuai dengan aturan agama. Wa tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu, jangan bercerai-berai. Iya, itu dia tausiah Mama untuk tema kita di pagi hari ini tentang indahnya kebersamaan. Ya, ibu-ibu ada yang mau bertanya, Bu? Ya. Ada yang mau bertanya? Ya. Iya, dipersiapkan saja pertanyaannya, Bu, karena kita harus break dulu sebentar. Nanti kita akan kembali lagi tentunya tetap di sini di Mama dan A. Dan kita masih membahas tema tentang indahnya kebersamaan. Baik, masih ada Majelis Salim yang belum diabsen. Saya akan absen dulu. Majelis Salim Al Muhajirin Pondok Cabe. Ada yang begini, ada yang begini. Berapa orang ini cabe? 57. Tapi ini bukan cabe-cabean kan? Bukan. Ya, ini cabenya masih mentah. Iya. Cabe beneran ini. Iya. Emang kalau cabe-cabean apa? Cabe-cabean itu cabe bohongan, Wah. Iya. Terbuat dari plastik. Iya. Oke, yang berikutnya adalah Majelis Alim Al-Mutakin Celeduk, Tangerang. Celeduk ada berapa? Ada berapa orang, Duk? 53 orang. Anda tahu Celeduk? Apa itu? Tempat macet. Ah iya. Masih macet, Bu? Masih banjir enggak? Tapi ini Tangerang kan? Bukan Jakarta. Kok banjir juga? Ikut-ikutan aja sama Jakarta. Iya, enggak apa-apa ya. Yang berikutnya adalah Anabawi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, enggak ada ngantuk ya? Kamu enggak lihat kan? Iya. Kamu ya, baik. Iya, terima kasih sudah hadir di sini. Senyumnya juga sekarang lebar-lebar semua ya. Oke, ya. Anabawi ini memang semuanya piawai main alat musik. Sambil merem juga dia bisa. Sambil udah menyatu. Menyatu, iya, padahal ngantuk. Ya. Oke, saya berikan kesempatan sekarang kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa yang mau saya? Saya. Oke, kalau gitu saya kasih. Nih, dari Tasik ya, Bu ya? Iya. Iya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Syaropah. Siapa? Dari Majelis Talim Al-Ihsan YKS Kecamatan Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Okay. Curhat dong, Ma. Iya dong. Ya. Ma, saya mau bertanya. Gini, anak-anak muda suka tawuran dan suka berantem. Mereka anggap pekerjaan itu adalah keren. Padahal akibatnya buruk. Gimana, Ma, mengajak mereka supaya hidup rukun? Ya. Terima kasih, Wah. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ibu lihat dalam Al-Qur'an Allah berfirman, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Saling tolong-menolong dalam kebaikan dan ketakwaan. Jangan saling tolong-menolong dalam keburukan dan dosa. Itu tolong menolong tawuran, itu tolong menolong yang kedua dalam dosa dan maksiat, itu yang dilarang. Sekarang anak-anak katanya kalau temennya misalnya kesenggol dikit atau gara-gara cewek, temennya rame-rame. Memang sih kebersamaan, tapi kebersamaan yang dilarang. Wala ta'awanu al ismi. Tentang dosa, itu dosa jadi salah. Bagaimana caranya? Tekankan kepada mereka. Kita sama-sama pelajar. Kita sama-sama anak sekolahan. Sama-sama anak bangsa. Sama-sama kader-kader buat masa depan yang ngurusi negara kita nih. Sama-sama umat Islam. Ya, tekankan kepada mereka tentang kebersamaan. Harusnya saling menjaga, bukan saling menyerang. Karena lihat di TV. Anak-anak pulang sekolah itu di mobil bak terbuka. Nggak ngapa-ngapain. Ada sekolah musuhnya lewat, ditarik dari mobil, dikejar-kejar, ditusuk. Kok kelewatan banget jadi orang kayak binatang? Binatang aja nggak begitu. Kenapa? Salah. Kebersamaan yang dibawa oleh setan. Itu yang harus dihindari. Makanya harus saling tolong dalam kebaikan. Begitu, Ibu. Ya. Terima kasih, Ma. Ya. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi gini deh. Sini. Ya. Kembangnya di sini sama di sini. Iya. Cakep Oh, ada dua. Iya, di atas. Ayo, Mariati, lihat dia. Oh, iya. Tuh. Keren, kan? Oh, iya, iya, iya. Sini, di sini. Cantik, kan? Iya, iya. Keren, keren. Oke, okay, Ibu, terima kasih ya, Bu, ya. Mak, ini banyak, Mas, sebenarnya, Mak, tentang kebersamaan yang disalahartikan, terutama untuk anak-anak muda, ya, Mak, ya. Seperti yang tawuran tadi, terus mabok bareng-bareng, kebut-kebutan bareng-bareng. Salah. Nah, itu sebenarnya tanggung jawab siapa itu, Mak? Apakah orang tua ataukah sekolahnya, Mak? Sekarang kita lihat kenyataan kader-kader kita saat ini. Iya. Jangan saling menyalahkan, tapi yang benar saling koreksi diri. Kenapa ini terjadi? Yang namanya orang tua, dia merasa sudah bayar ke sekolahan. Nih, titip anak saya. Yang namanya guru juga di sekolah berapa jam? Bukan kelamaan di rumah. Tapi yang jelas di hadapan Allah, yang tanggung jawab kita orang tuanya. Itu amanat. Di sekolah berapa jam, tetap di rumah. Itulah kenapa para ahli pendidikan mengatakan ada empat faktor yang menyebabkan baik buruknya seorang anak. Faktor keluarga, faktor sekolah, faktor lingkungan, faktor bacaan. Kita sebagai orang tua daripada anak-anak kita tanggung jawab di rumah. Kapan waktu sholat, kapan waktu belajar, bagaimana bersaudara, bagaimana bertetangga, bagaimana bermasyarakat. Diajarkan di situ. Masukkan ke sekolah yang Islami. Berikan lingkungan yang baik. Berikan tontonan yang baik. Ini sangat berpengaruh dalam pergaulan anak-anak kita, begitu, Bu. Iya, oke. Baik, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang lain. Siapa mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Ini masih tentang indahnya kebersamaan, ya, Bu, ya. Di sebelah sini ada dari cabai. Cabai-cabean. Iya. Cabai-cabean. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dini dari Komplek Pelita Majelis Taklim Al Muhajirin Tangsel. Pondok Cabe. Pondok Cabe, Tangerang Cabe. Selatan. Iya, Indonesia. Curhat dong, Ma. Iya dong. Mama, saya mau bertanya. Iya. Kenapa antara umat Muslim banyak sekali perbedaan sehingga terjadi perkelahian? Kenapa ya, Mah, ya? Kenapa ya? Dan gimana tuh, Mah, solusinya? Oke, ya. Sekian pertanyaan dari saya. Iya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dalam lingkungan kita, umat Islam banyak perbedaan pendapat. Khilafiyah. Di zaman Rasulullah dengan para sahabat, itu tidak ada khilafiyah. Karena masih dekat dengan pusatnya Rasul. Nah, zaman tabi'in, mungkin ke bawah, mungkin banyak khilafiyah. Apalagi zaman kita. Kenapa? Perbedaan latar belakang, perbedaan budaya, perbedaan suku, perbedaan kebiasaan. Ini menyebabkan khilafiyah. Asal negara dari mana para ulama? Para imam pun, kenapa berbeda pendapat? Asal mereka dari mana, pendidikan mereka dari mana, tinggal mereka dari mana, budaya mereka bagaimana. Ini yang menentukan kenapa khilafiyah. Makanya Allah itu menciptakan manusia, kepala tempat otak di atas, nafsu di bawah. Ini pakai. Kalau ada perbedaan pendapat, masalah furu'iyah, cabang, yang hanya sunat-sunat saja, jangan diributin. Yang usul fikih yang pokok Ibu Dini. Mana usul fikih? Sholat lima waktu, semua mengatakan wajib. Puasa di bulan Ramadan, semua mengatakan itu wajib. Nggak ada yang bilang sunnah, ya kan? Ya. Haji itu adalah wajib. Hanya yang pertama saja. Tapi yang sunat, yang ada khilafiyah, perbedaan pendapat ulama. Jadi jangan kita bergaul mencari perbedaan, yang dicari persamaan. Kalau kita yang dilihat perbedaan seumur-umur, saya jamin gak bakal punya teman. Karena satu dengan yang lain pasti beda. Tapi yang kita lihat adalah persamaan. Sama-sama umat Islam, sama-sama berpegang pada Al-Quran, sunnah Rasul. Ya udah, beda pendapat sedikit banget masalah. Ini tidak berpengaruh. Jadi gara-gara perbedaan ada pertikaian, pertengkaran. Ini kesalahan. Yang dilihat persamaan bukan perbedaan. Dini. Terima kasih, Mama Dini. Kembali. Iya, terima kasih, Ibu Dini. Yang berikutnya siapa lagi, Bu, yang mau nanya, Bu? Saya. Iri dari Celeduk, Mbak. Tuh. Celeduk, Mbak. Saya, mana Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nani dari Majelis Ta'lim Al-Muttaqin Ciledug Tangerang. Bang, curhat dong, Ma. Iya dong. Bu Nani. Ma, mau bertanya. Iya. Boleh enggak kita punya sahabat atau teman yang beda akidah dengan kita? Boleh. Kalau kita hanya kenal, berteman boleh, tapi jangan bersahabat. Sahabat akan memberikan pengaruh kepada diri kita. Begitu N-A-N-I. Nani. Makasih, Ma. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nani belum sarapan, lemes sama. Sudah. Ya. Sudah, Ma. Dia emang lembut, Ma, orangnya. Kalau orang Ciamis bilang namanya lelus liat. Tahu abdi lelus liat? Lemah lembut. Bukan. Lemah lembut beda. Lelus liat itu lemes tapi ulet. Beda dengan lemah lembut. Lintalahum kalau lemah lembut. Lintalahum, ya. Ulah oplak, oplak, ya. Oke, baik. Ada yang ingin majelis salimnya hadir di sini, silakan saja Anda kirimkan data-data majelis salim Anda melalui email di mamaa.beraksi@indosiar.com. Pendaftarannya gratis. Pada saat nanti dipanggil ke sini juga gratis, tidak dipungut biaya sepeser pun. Nanti kita kembali lagi, tentunya tetap di sini di Mama dan A. Beraksi. Bersama Omep. Pemirsa, kita lanjutkan lagi. Mama dan A. Beraksi. Bersama Omay Pros. Dan masih membahas tema tentang indahnya kebersamaan. Baik. Sekarang saya langsung berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Dari Purbalingga. Purbalingga. Oke. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Robingah dari Majelis Taklim Darussalam Purbalingga. Oke. Curhat dong, Ma. Iya dong, Ibu Robingah. Mama, saya mau menanyakan. Menanyakan apa? Apakah dialog antar pemuka agama itu solusi menciptakan kebersamaan dan perdamaian, Mama? Betul. Itu saja, Ma. Iya. Iya. Dia nanyanya juga gitu aja. Saya juga gitu doang. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Ropi, jadi kan? Dialog antar pemuka agama ini mencari persamaan. Betul apa betul? Betul. Bilang apa lagi? Emang betul? Iya. Antara pemuka agama itu memang banyak dialog, Ma. Tapi di antara umat yang ada di masyarakat, kenapa sering tetap terjadi perselisihan? Padahal pemuka-pemuka agamanya udah saling berdialog gitu. Kenapa? Karena di masyarakat kecil banyak ngaku Islam tapi tidak ngerti Quran. Di masyarakat kecil banyak yang setan masuk. Gara-gara sedikit digede-gedein. Nih, mak-mak nih. Kebanyakan di pengajian. Omongan kecil digedein itu kesetanan semua. Saya tidak bercanda. Serius. Setan itu selalu menimbulkan perpecahan. Anda lihat di dalam Al-Hujurat ayat 10. Innamal mu'minuna ikhwatun faslihu bain ahwaikum. Sesungguhnya orang yang beriman bersaudara, islahkan, damaikan orang yang terpecah belah. Di kita kebalikan, berantem. Emang apa sih? Lawan, lawan, lawan. Kalau gua enggak berani, gua bantuin, gila semua kan. Itu yang salah. Makanya pakai ini. Apakah betul dialog antar pemuka agama membuat persamaan antara kita? Betul. Mau diapain lagi? Emang betul. Ya. Begitu, Bu Ropi. Nah. Berarti lahirnya di tengah, ya. Kalau di pinggir jadi Roping. Gini. Dia pasti kakaknya dua, adiknya dua. Iya, nah. Ropingah, Ropi ya. Yang lahir di tengah. Tengah, ya. Oke, yang berikutnya setelah Ibu Ropingah. Siapa lagi yang mau bertanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Oh, ini dari Purwakarta. Ya, silakan, Bu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ibu Mulyani dari Majelis Taklim Al-Barokah Purwakarta. Ingin bertanya dong, Ma. Ya. Curhat dong, Ma. Iya dong. Menyikapi zaman sekarang, Ma, gini ya. Teknologi semakin canggih. Dari internet, dari HP. Banyak yang kalau dilihat yang negatifnya kadang suka ada yang di otak-atik gitu. Biasa dilihat gitu. bagaimana cara orang tua agar kita bisa mendidik anak supaya tidak terjerumus ke hal yang seperti itu. Agar kita jadi orang tua jangan gaptek. Iya. Baru kita menjaga anak kita. Bagaimana ngejar anak kita? Matiin HP aja pada gak bisa. Gue mah kagak nyindir dia. Emang cius. Ayo. Bagaimana Anda bisa ngontrol yang anak Anda baca? Situs porno. Apa situs apa yang anak-anak Anda buka? Bagaimana ngontrol yang anak-anak nonton? Matiin HP aja pada keder. Tadi matiin HP direndam deh. Iya. Ada yang bawa karung basah dari rumah. Iya. Matiin HP. Saya tidak main-main. Harusnya jadi orang tua jangan bodoh kita. Ikut zaman anak-anak. Nih, musim internet, musim HP, segala macam situs yang buka kayaknya begini, matiin begini. Ini mah bagaimana buka situs, kontrol anak-anak, bagaimana mau ngeblokir. Masya Allah, matiin HP aja dari tadi, susah bener. Itu caranya, Bu. Yeah. Jadi gak bingung. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Dia apa keder ya? Ibu menjawab ya. Pangkatnya. Nah, iya. Tengjen. Iya. Tetangga Mang Jenal. Iya. Tetangga si Jenal. Iya. Ibu punya Facebook enggak? Enggak punya Facebook. Mau beli Facebook sayang, saya kembali. Udah tanya. Bisa matiin HP enggak? Bisa matiin HP enggak, Ibu? Bisa. Ngidupin? Bisa. Tuh, bisa. Dia mah medaran sama yang ini tanya. Pinjam mainnya ya. Tanya dia tanya. Nih, ibu siapa namanya, Bu? Ibu Tuti. Ibu Tuti. Teh Tuti. Punya HP, Bu? Enggak. Punya mah, jadi enggak bisa ya. Udah tua enggak? Maksud saya takut ditanya ya. Biar contoh konkret gitu kan dari tadi. Iya, takut ditanya enggak punya HP. Iya, baik, siapa yang berikutnya, Bu? Yang mau nanya, Bu? Siapa mau nanya? Dari Tasik, masih ada yang mau nanya? Ada. Mana ya? Silakan Sik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Hani, mah. Iya. Dari Masjid Taklim Al-Ihsan, Kecamatan Sodong Hiri, TKS Sodong Hilir, Kabupaten Tasikmalaya. Curhat dong, mah. Iya dong. Begini, mah, mau bertanya. Bagaimanakah? Iya. Iya. Begini, mah, dalam kehidupan sehari-hari, kebersamaan itu selalu ada, mah. Bagaimana supaya hati kita itu selalu ikhlas, ridho. Kan kadang-kadang, mah, suka ada kesal gitu ya. Ada gimana, mah. Ya, ada waktu ini, lagi ini, mau ada acara ini. Sifatnya kebersamaan. Bagaimana, mah, supaya kita itu selalu ikhlas, ridho. Dalam yakinkan menjalankan kebersamaan. Al-insan makhluk tawanisian. Manusia tempatnya salah dan lupa. Saya manusia biasa, tetangga manusia biasa. Saya punya kelebihan kekurangan, tetangga punya kelebihan kekurangan. Biar kita gak jengkel sama orang. Kalau orang nyebelin, gue juga sekali-kali suka nyebelin orang. Maafkan kesalahan dia. Biar kalau saya pun bersalah, orang lain memaafkan saya. Pasti kita ikhlas. Biasa aja. Perbedaan membuat kekayaan pengalaman buat kita. Jadi gak jenuh, gak monoton, Bu. Bete kalau monoton mah. Masa semua seragam bareng seleranya. Kagak ada yang beli gado-gado sama ketoprak dong. Seleranya beda-beda. Jelas, Bu? Sadari itu. Insya Allah. Kalau itu ada, kita bisa berhasil hidup kita. Ya, amin. Terima kasih, Ma. Kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, masih banyak kesempatan untuk ibu-ibu yang di sini bertanya. Namun sekarang kita akan sama-sama nikmati dulu sebuah lagu dari An Nabawi, Laka Syafa'ah. Yeah. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A Beraksi. Bersama Om Epros dan masih lengkap di sini semua dari Tasik, dari Purwakarta, Probolinggo, Purwakarta, cabe-cabean sama sebelah situ dari Jatinegara. Hah? Dari Cendiluduk ya? Iya, oke, kita masih membahas tema tentang indahnya kebersamaan dan sekarang silakan siapa yang mau nanya dan pertanyaannya bebas boleh di luar tema. Siapa yang mau tanya, Bu? Saya. Siapa yang mau nanya? Saya. Purbalingga masih ada? Sing ditakon. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nur Hasanah dari Majelis Taklim Darussalam Purbalingga. Curhat dong, Ma. Iya dong. Saya mau nanya nih, Ma. Mm-hmm. Apakah betul doa dari seorang istri gak sampai kepada suaminya yang sudah meninggal, kecuali anaknya? Salah. Iza mata binu Adam in koto amalu illa min salasin sodakotin jariatin au ilmin yuntapawbi awalidin soin yad ulahu. Yang disebut anak soleh yang mendoakan, jangan sempit pola berpikir kita umat Islam. Ini hanya gambaran orang soleh yang mendoakan. Siapapun itu, jamaah kita, guru kita, teman-teman kita, tetangga kita, saudara kita, pembantu kita, sopir kita, atasan kita, mendoakan kalau dia orang soleh nyampe. Soalnya ada yang bilang, kata gak nyampe, Ma. Yang bilangnya mana? Gue tetar. Sekali lagi, jangan berpikir sempit. Hadis Nabi mengatakan, anak soleh yang mendoakan, bukan hanya anak kandung. Kasihan dong orang yang gak punya anak. Padahal punya anak, gak punya anak itu hak prerogatif Allah, bukan keinginan kita. Buka pola berpikir kita. Itu siapapun yang mendoakan akan sampai. Bukankah umat Islam karena berdoa? Minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Sekarang habis ngaji kita berdoa, umat Islam di belahan bumi mana yang lagi terlelap tidur kebagian doa kita. Nanti tengah malam kita tertidur, orang Islam di belahan bumi mana berdoa, minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat, doanya sampai kepada kita. Hilangkan keraguan ini. Itu tidak ada. Terima kasih, Ma. Kembali kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Baik, sekarang ada pertanyaan dari email ini. Silakan ditayangkan. Dari fadli@gmail.com. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat dong, Ma. Iya. Begini, Ma, mayoritas negara di Timur Tengah mengalami gejolak, bahkan sampai terjadi perang saudara. Padahal negara di Timur Tengah terkenal kekayaannya, mayoritas penduduknya hidup berkecukupan. Sebenarnya apa yang salah dengan saudara muslim kita di sana? Dan apa yang kita bisa perbuat untuk perdamaian di sana? Terima kasih, Ma. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Apakah yang salah dari mereka? Mereka al-wahan, mencintai dunia, takut dengan kematian. Ini setan masuk dari pintu yang sebelah kanan. Anda lihat Al-Baqarah ayat 96. Allah mengatakan, pasti kalian akan bertemu dengan manusia yang serakah dengan dunia, lebih serakah daripada orang kafir. Mereka memohon kepada Allah umur 1000 tahun lagi, padahal dengan umur yang panjang tidak menjadikan mereka jauh dari azab Allah. Allah Maha melihat dan Maha mendengar. Orang tadi kemasukan setan dari arah yang sebelah kanan, yang sebelah belakang. Kenapa? Mereka mencintai dunia dengan sangat berlebihan sehingga mereka takut mati. Mereka berebut minyak, mereka berebut kekayaan bumi sampai tidak berpikir kalau mereka bersaudara. Mereka tidak berpikir kalau mereka mau mati. Mati mah kekayaan gak dibawa. Inilah yang menimbulkan gejolak di Timur Tengah, termasuk yang di kita juga sama. Karena yang diributin harta, yang diberitim dunia. Jangankan antar bangsa, antar saudara kandung saja kalau ngeberebutin warisan, ribut kan ya? Ribut banget. Ribut. Makanya soal harta, soalnya sampai oleh Allah dalam Al-Quran jelas dikatakan, si anu sekian, sekian, sekian. Karena dengan harta, orang yang sudah kaya pun kadang-kadang silau dengan harta. Iya. Kita yang di sini, Mak, yang melihat pertikaian di Timur Tengah, apa yang kita perbuat sebagai sesama? Yang kita perbuat, kalau kita bisa menolong dengan mereka, tapi pakai ini. Kadang-kadang rela, jadi sukarelawan, jadi sukarelawan, saya berjihad. Tapi pakai ini. Bahasa mereka gak tahu. Bekal gak punya. Perang gak bisa. Mau bunuh diri. Jangankan keluar negeri ke Timur Tengah. Waktu tsunami Aceh, banyak orang yang bilang, saya akan berjihad di Aceh, akan menjadi sukarelawan, sampai sana nyusahin panitia. Tahu. Kakak bisa ngapa-ngapain. Gak pernah berjuang. Gak berani lapar, gak berani capek. Ngapain cuman kemauan doang? Buktikan dengan kenyataan. Saya akan menolong orang, saya akan bantu orang. Saya punya kemampuan, saya punya tenaga, saya rela berjuang. Itu yang kita lakukan. Kalau misalnya kita gak bisa ngapa-ngapain, kirim uang, kirimkan ke sana. Itu gak bisa, minimal doa. Yang salah mana? Fisik gak bisa, tenaga gak bisa, harta gak bisa, doa aja kagak. Keret amat jadi orang. Tolongin dah, doakan. Allah Maha mendengar doa kita. Yang mereka ributkan, al-wahan. Ya. Cinta dunia, takut dengan kematian. Oke, ya terjawab pertanyaannya dari Fadli at Gmail. Baik, sekarang saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa lagi bu yang mau nanya, bu? Ya. Siapa lagi yang mau nanya, bu? Ya. Oh, bapak ada yang mau nanya, bapak. Ya, silakan Pak. Pinjem ya, di situ aja Pak, ya. Sudah berdiri di situ ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Curhat, Ma. Iya. Curhat, Pak, bukan curkat. Curhat. Curhat, Ma. Nah, ya, ya. Curkat. Nama saya Surono dari ya, Surono. Majelis Taklim. Surono itu ahlinya Purbalingga. Gunung ya. Mbah Surono. Mbah Rono. Ini mah saya ingin bertanya kepada masalah mazhab Syafi'i atau Nawawi atau Hambali itu apa artinya atau bagaimana? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini tentang mazhab, tentang hilafiah. Di zaman Rasulullah itu tidak ada hilafiah. Di zaman sahabat tidak ada hilafiah. Sahabat itu orang yang bertemu dengan Rasul. Rasulullah, generasi para sahabat yang bertemu Rasulullah udah mulai pada meninggal. Yang hidup tinggal anak turunannya. Namanya tabi'in. Tabi'in meninggal, ada tabi'in. Generasi tabi'in meninggal, ada tabi'in terus begitu ke bawah. Di sini mulai timbul hilafiah. Ada perbedaan pendapat. Kenapa? Pada saat itu tidak langsung bisa bertanya dengan Rasulullah. Di zaman para sahabat ada masalah langsung bertanya dengan Rasulullah. Di sini timbul hilafiah. Perbedaan pendapat ulama. Bagaimana Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Nawawi, kemudian Imam Hambali, Imam Maliki. Yang membuat perbedaan mereka karena suku mereka berbeda, bangsa mereka berbeda, budaya mereka berbeda, lahir dari keluarga yang berbeda, timbul perlahan-lahan yang berbeda dari mereka. Saya katakan sekali lagi dari tadi, kalau perbedaan hanya masalah furu'iyah cabang tentang sunat, jangan diperbesar oleh kita. Yang dipikirkan kalau perbedaan itu adalah tentang usul fikih. Pokok daripada ibadah kita yang wajib. Kita kan misalnya. Ada yang bilang sembahyang Jumat itu azannya satu kali. Ada yang bilang dua kali. Kenapa yang azan Nabi satu kali azan? Umat Islam sekupnya kecil. Sekali azan kedengeran. Lalu di zaman Utsman azan Jumat jadi dua kali. Kenapa? Umat Islam sudah menyebar di mana-mana. Azan yang pertama menandakan waktu Jumat sudah datang. Azan yang kedua menandakan akan kita mulai ini khutbah, ngumpul. Jadi ada alasan. Kenapa mereka mengerjakan azan dua kali? Karena umat Islam semakin banyak. Saya ambil contoh lagi. Ada ulama yang mengerjakan tarawih itu 8 ditambah 3. Ada ulama yang mengerjakan tarawih itu adalah 20 ditambah 3. Gak usah ribut sekarang. 8 ditambah 3. Kalau dia husu, pahalanya gede. Yang 20 ditambah 3. Kalau dia ngebut, gak tartil, nol besar. Yang penting bagaimana pelaksanaan ibadah tadi, benar enggak, tartil enggak, ada tumaninah enggak, itu yang kita nilai, Pak. Perbedaan pendapat selalu ada di mana-mana. Mangga. Gitu, Mbak Rono. Surono. Kalau Surene ke sini. Kesini, Rono ya. Makin jauh. Sono. Surono. Mbak Rono mau assalamualaikum enggak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Oke, berikutnya siapa lagi, Bu, yang bertanya, Bu? Ya. Setelah Mbah Rono dari Ciledug, ada yang mau nanya, Duk? Bukan begitu, Mbah Rono udah selesai ngurusin kelud, udah pesah. Ya, ahli pulkonologi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kenapa ya, Bu Marsia? Mama, saya mau nanya ya. Saya seorang mandikan mayit. Nah, kan sekarang banyak orang pakai gigi palsu. Misalnya itu gigi palsu dibuang apa enggak, Mama? Saya curhat okay. Dong, Ma. Iya, dong. Sampai kaget kita. Tiba-tiba di tengah pertanyaan dia curhat. Ya, kalau gigi palsunya itu knockdown, yang bisa dibuka, bisa dipasang, kalau mudah mengambilnya, ambil. Tapi kalau gigi palsu ini yang ditempel, yang dilem, namanya kalau ke dokter gigi di jaket, itu dilem, sulit dibuka, tidak masalah. Jadi kalau yang udah diambil-ambil, kayak spiral. Yeah. Misalnya ibu-ibu meninggal, dia pasang spiral, kata suaminya. Nah, kalau diambilnya mudah, ambil. Kalau tidak, jangan menyakiti jenazah. Dengan mereka dicabut nyawa itu semua pori-porinya itu sudah sakit. Iya. Ya, terima kasih. Kembali kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Mas Ria. Mas Ria. Marsia ya. Ibu-ibu yang dari Tasik, dari Purbalingga, dari Purwakarta. Kalau... Ada yang mau dimandiin? Ah, silakan loh. Jadi kalau ada yang belum mandi ini, ibu tukang memandikan jenazah gitu ya. Oke, okay, baik kita akan break dulu sebentar, nanti kita akan kembali lagi tetap di sini di Mama dan A. Bersama Om Epros. Baik pemirsa, kita lanjutkan lagi Mama dan A. Bersama Om Epros, kita masih membahas tema tentang indahnya kebersamaan. Langsung saya berikan kesempatan lagi kepada ibu-ibu yang mau bertanya. Siapa mau nanya, Bu? Saya. Siapa mau nanya? Saya. Capek-capekan? Ada yang mau nanya? Sebelah mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya dari majelis... Nama Sri dari Purwakarta. Aya naon? Albah dari Majelis Al-Barokah. Iya. Purwakarta. Iya, curhat dong, Ma. Iya, dong. Gini, Ma. Ada sekeluarga nikah. Itu apa? Suaminya tuh enggak nerima dari anak istrinya itu. Anak terdahulu. Iya. Dari suami yang lain. Iya, ya. Gitu. Artinya si perempuan ini sudah janda dan punya anak. Iya. Kawin sama laki-laki. Iya. Laki-lakinya yang mau ngaku anak. Iya. Mendingan cerai lagi, urusin anak daripada laki yang baru ketemu. Oke, saya tanya ibu. Anda sebagai ibu, Anda punya anak, kemudian nikah dengan laki-laki. Anak Anda ditolak. Milih laki-laki yang baru ketemu apa ngurusin anak? Tanggung jawab sebagai orang tua. Ngapain punya laki anaknya diurusin? Anaknya dibawa sama suami yang dulu, Ma. Ya gak ada di situ dong. Gak boleh jadi, diurus sama istrinya. Kenapa gitu? Dibawa suami dulu? Karena kata laki yang sekarang gak boleh diurusin. Mendingan tidak usah punya laki, urusin anak. Ya, makasih. Ngapain dia baru ketemu ngurusin dia, ketemu juga baru tumben. Anak kita yang ngebuntingin, yang ngeberanakin, urusin kita. Ya. Oke, yang berikutnya siapa lagi Bu yang mau nanya Bu? Oke, cabean sekarang ya, silakan. Ya, silakan. Abil demen amat-amat cabe-cabean. Iya. Assalamualaikum tren, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama Murni Hasibuan. Iya. Yeah. Dari Majelis Taklim Al Muhajirin Pondok Cabe. Iyalah, habis berat. Curhat dong, Mang. Iya dong. Ada apa rupanya? Mama yang saya tanyakan. Adalah. Saya ingin menjadi anak yang soleha. Iya. Yeah. Untuk ibu dan bapak dan ibu mertua saya. Iya. Yeah. Masih ada ibu bapaknya? Sudah meninggal, Pak. Mertuanya masih ada? Sudah meninggal. Oh, udah nggak ada. Sudah. Mama ingin Mama membadal haji orang tua. Iya. Kata suami saya, mendingan duitnya disumbangkan ke masjid. Saya minta penjelasan Mama, mana yang terbaik, Ma? Iya. Menjadi anak yang soleha. Apakah badal haji? Atau sedekahin ke masjid? Oke, sekarang begini jawaban saya. Allah berfirman, walillahi ala nasi hijjul baiti malistatoa ila sabilan. Allah mewajibkan ibadah haji sama yang mampu. Istato'a, mampu, sanggup, kuasa. Istato'a terbagi dua. Satu, istato'a dengan sendirinya. Dua, istato'a dengan bantuan orang lain. Yang pertama, istato'a dengan sendirinya. Badan sehat, duit ada, di negara kita aman, di perjalanan aman, di negeri yang dituju aman, bekal ada, buat makan ada, ditinggal buat anak keluarga ada. Itu wajib, harus segera dilaksanakan. Dua, istato'a dengan bantuan orang lain. Ini terbagi tiga. Yang pertama, orang ini masih hidup, cuman dia mengekwae sakitan, tapi kaya. Dia wajib haji, dibadalkan oleh orang. Hukumnya wajib. Jadi berangkat sampai pulang diongkosin sama yang kaya bengek tadi. Dua, dia orang ini lagi hidup kaya, sampai mati dia juga berangkat haji. Dalam hukum Islam dia wajib haji, diambilkan uangnya buat berangkat haji, dibadalkan. Hukumnya wajib. Tiga, orang ini lagi hidupnya pas-pasan, buat haji gak cukup, sampai meninggal dunia, anak mantunya punya duit, pengen membadalkan haji orang tuanya, namanya anak soleh. Kalau memang uangnya ada, silakan badalkan orang tua Anda. Biar kita bakti sama orang tua. Nanti nemu lagi duit, sumbangkan ke masjid. Begitu gampang. Terima kasih, Mama. Lah iyalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ampun, cabe-cabean kelakuannya. Ya, baik, terima kasih Inang. Ya, pertanyaan dari Inang. Ya, Mah, kalau badal haji itu Mah, pahalanya buat yang badalin, yang badal dapat pahala nggak Mah? Yang ngongkosin badal dapat, yang membadalkan dapat. Syaratnya dua, orang tadi sudah pernah haji. Syarat yang kedua, satu tahun hanya untuk satu orang. Kalau kita bayar orang yang udah ada di Mekah aja bisa nggak Mah? Gampang. Kita pergi ke Mekah, itu kota pada datang, ada orang-orang mukimin, ada anak-anak temus, tenaga musiman dari Kairo di mana menawarkan, mau bikin badal enggak? Ada yang $1,000, ada yang $2,000, ada yang $50,000, jangan Anda lihat yang mahal yang terbaik, walaupun yang $1,000 pasti baik. Ya. Karena harganya orang itu enggak hargai, apalagi kalau pakai mukimin itu ada yang 6 juta, 7 juta, mukimin itu. Ya. Banyak yang membadalkan. Iya, oke ya. Baik, masih ada kesempatan lagi untuk satu orang yang bertanya. Siapa yang mau nanya, Bu? Saya. Siapa lagi yang mau nanya? Saya. Purwakarta tadi sudah barusan ya. Purbalingga. Iya, pada hijau belum nih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mas saya Sumarti dari Majelis Taklim Darussalam Purbalingga. Lebih dekatan mic-nya Bu Sumarti. Curhat dong, Ma. Iya ya. Mau tanya, okay. Ada seorang anak balita meninggal dunia. Apakah besok di sana bisa bertemu dengan orang tuanya? Besok. Kedua, bidadari-bidadari saja yang disebut-sebut di surga. Apa di surga ada bidadara? Yang pertama, kalau ada anak balita meninggal dunia, Rasul bersabda, kalau orang tua dari anak balita tadi ikhlas dengan peninggalan anaknya yang diamanatkan oleh Allah, diambil kembali oleh Allah, dia ikhlas niatnya lillah karena Allah, Rasul mengatakan itu tabungan. Asal kita ikhlas, banyak didoakan, makanya dikasih nama, itu tabungan. Yang kedua, apakah ada bidadari? Ya, Anda lihat di dalam surat Al-Baqarah ayat 25. Dikatakan, berikanlah kabar gembira kepada orang yang beriman, orang yang beramal soleh. Mereka oleh Allah diberikan buah-buahan yang Allah janjikan dulu. Dan mereka mendapatkan istri mereka yang suci. Ini bidadari. Nah, apakah bidadara ada? Jangan khawatir. Dalam Al-Quran yang namanya sudah itu untuk laki-laki, perempuan terkaper di dalamnya, tercakup. Begitu Cencum, Mbak Encum. Ya. Jadi seperti itu. Kalau laki-laki dikatakan dapat bidadari, perempuan insya Allah dapat bidadara. Nggak usah khawatir, kalau Bu Encum nggak percaya, survei duluan, kirim SMS ke saya tunggu SMS dari Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kalau Mbak Sum pengen tahu gambaran bidadara di surga, perhatikan saya. Gak jauh beda lah, 11-12. Oke, iya, ini tentang indahnya kebersamaan. Nah, walaupun memang kalau kebersamaan itu dilakukan secara baik akan indah, tapi kebersamaan juga bisa membuat orang menjadi melakukan hal-hal yang buruk kalau salah menjalaninya gitu ya, Pak ya. Makanya diatur dalam Al-Qur'an, "Wa ta'awanu 'alal birri wat taqwa, wa la ta'awanu 'alal ismi wal udwan." Tolong menolong kalian bersama-sama dalam perbuatan baik dan ketakwaan. Bikin masjid, baiknya. Baik. Bikin jembatan, baik. Kerja bakti ngebersihin habis banjir, baiknya. Baik. Lah ini yang dapat pahala. Wala ta'awanu 'alal ismi wal udwan. Berantem antar desa, antar kampung, padahal yang diberebutin apa? Kayak di Manggarai, coba Del. Ya. Rumah pada pecah. Ngapain? Yang diberebutin kebersamaan yang salah, menyerang orang, orang tidak bersalah, rumahnya dibakar, dihancurin, itu kesalahan. Maaf, saya ambil contoh. Misalnya ada orang yang ketabrak di jalan, kadang-kadang masyarakat tidak tanya siapa yang salah, mobil orang dihancurin, dibakar, ini kebersamaan yang salah. Siapa yang salah, itu pun tidak harus dibakar kok, ada cerita sendiri. Makanya Allah berikan otak kita di atas, nafsu di bawah, agar kalau kita mengaku manusia, setiap bertemu searah, pakai otak, jangan pakai nafsu. Yuk, cari persamaan, jangan cari perbedaan. Insya Allah persamaan kita akan mendapatkan ridho daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Iya, pemirsa, itu dia pembahasan kita mengenai indahnya kebersamaan. Terima kasih ibu-ibu yang sudah hadir di sini. Mudah-mudahan bermanfaat apa kita bicarakan pagi hari ini. Nanti pulang semua selamat sampai tujuan masing-masing. Ana Bawi juga terima kasih sudah hadir di sini. Ya, pemirsa, mohon maaf kalau di pagi hari ini ada salah-salah kata dari kami. Insya Allah besok kita masih bisa ketemu lagi. Tentunya tetap di sini di Mama dan A. Beraksi. Bersama Om Epros. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.